رحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada panutan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Sebagaimana biasa di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Masih di dalam pembahasan Kitabul Baik, pembahasan tentang jual beli. Hari ini kita memasuki pasal tentang Turutu Al-Mabi. Turutu Al-Mabi, syarat-syarat barang yang dijual, syarat barang yang diperjualbelikan. Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullah ta'ala, lil mabi'i syurutun khamsatun. Barang yang diperjualbelikan itu memiliki lima syarat. Ada lima syarat terkait dengan barang yang kita jual belikan. Syarat yang pertama adalah ayyakuna tahiran. Barang yang diperjual belikan haruslah sesuatu yang suci, alias tidak boleh yang najis. Itu yang pertama. Yang kedua, muntafi'an bih. Barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang bisa dimanfaatkan, bukan barang yang tidak bisa dimanfaatkan. Sebagaimana nanti akan disebutkan contohnya. Yang ketiga adalah maqduran ala taslimihi, bisa diserah terimakan. Jadi barangnya haruslah barang yang bisa diserahkan. Ya, kalau barangnya tidak bisa diserahkan, maka tidak sah dia dianggap sebagai jual beli. Yang keempat, mamlukan lil aqidi aw liman naba al aqida anhu. Haruslah barang yang diperjualbelikan itu dimiliki oleh orang yang melakukan akad ataupun yang mewakilinya. Jadi saya menjual handphone, haruslah handphone milik saya, atau yang menjual handphone ini adalah orang yang mewakili saya sebagai pemilik handphone. Dan yang kelima adalah makluman. Haruslah maklum, alias tidak ada goror, tidak ada yang namanya jahalah, ketidakjelasan. Jadi ini syaratnya. Ayyakuna tahiran, muntafa'an bih, maqduran ala taslimihi, mamlukan lil aqidi aw liman naba al aqid, ya, aw liman naba al aqidu an. Dan yang kelima adalah makluman. Jadi barang yang diperjualbelikan dalam Islam yang boleh diperjualbelikan adalah yang tahiran, yang suci, tidak najis. Ya, yang kedua, barang yang bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, yang bisa diserahkan ya diserah terimakan. Yang keempat, dimiliki, baik oleh yang memiliki barang itu atau yang mewakilinya. Yang kelima adalah haruslah sesuatu yang maklum, tidak boleh ada jahalah atau ketidakjelasan di dalam barang tersebut. Sekarang Ibnu Naqib akan menjelaskan kepada kita rincian dari lima syarat yang baru saja kita sebutkan. Qahiran, muntafian bi, maqduran ala taslimihi, mamlukan, ma'luman. Nah, ini lima. Lima syarat satu barang itu boleh diperjualbelikan. Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, "Fala yasihhu bai'u 'ainin najasatin kal kalbi." Maka tidak sah hukumnya menjual barang yang najis. Contohnya adalah anjing. Ya, contohnya adalah anjing atau babi dan lain sebagainya. Au mutanajjisah wa lam yakun tathhiruha kal labani wadduhni mathalan. Sebagaimana tidak boleh menjual barang yang najis, begitupun tidak boleh menjual barang yang terkena najis apabila barang itu tidak mungkin disucikan dari najis. Contohnya susu yang sudah terkena najis. Misalnya ada bangkai tikus jatuh ke atas susu atau ke atas minyak, ya. Lalu menjadi najis, menjadi rusak itu barang. Fa in amkana ka thawbin mutanajjisin jaza. Tetapi apabila barang yang terkena najis itu masih mungkin dibersihkan dari najis, maka boleh dibersihkan. Maka boleh diperjualbelikan. Contohnya kata beliau seperti pakaian yang terkena najis. Ada pakaian terkena jilatan anjing, lalu saya jual ke seseorang, saya katakan nanti sebelum dipakai dicuci dulu ya. Ini baju masih bagus, cuman pernah kena jilatan anjing, kamu cuci dulu baru kamu pakai misalnya. Itu diperbolehkan. Ya, jadi syarat yang pertama adalah barang yang dijual tidaklah boleh berupa barang yang najis. Lalu bagaimana? Contohnya tadi adalah anjing dan babi. Lalu bagaimana kalau dia tidak najis tapi terkena najis, terbagi menjadi dua. Ada yang tidak mungkin dibersihkan, contohnya adalah susu, minyak, dan lain sebagainya. Kalau sudah terkena najis, ya rusak. Yang kedua, yang bisa dibersihkan, contohnya adalah pakaian. Maka kalau tidak bisa dibersihkan, tidak boleh diperjualbelikan. Dan kalau masih bisa dibersihkan, masih boleh diperjualbelikan. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Di sini Profesor Mustafa Deep hafizahullah taala beliau berkomentar, li'anna ba'da guslihi yusbihu malan mutaqawwiman, karena pakaian yang telah terkena najis kalau nanti dia dicuci jadi bersih, maka dia kembali lagi menjadi barang yang memiliki qimah atau memiliki nilai. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, itu penjabaran dari syarat yang pertama. Adapun penjabaran dari syarat yang kedua, yaitu ayyakuna muntafian, di mana barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang bisa dimanfaatkan. Maka kata beliau, wala yasihu bai'u ma la yuntafa'u bih. Tidak boleh, tidak sah menjual barang yang tidak bisa diambil manfaatnya. Kenapa tidak boleh? Mungkin orang akan berkata, ini harta-harta saya, apa urusan Anda? Kenapa Anda mengatur? Rizki itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan hambanya untuk bersyukur dan menggunakan hal itu dalam perkara-perkara yang baik, apalagi bermanfaat. dan melarang dari sifat mubazir. Ya, wala tubazir tabzira innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kalian melakukan sifat mubazir, karena mubazir itu adalah temannya setan. Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan komentar, beliau berkata, li'anna bazla thamani muqabila ma la yuntafa'u bihi safahun. Karena kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa kita manfaatkan, itu adalah kebodohan. Wa aklul amwalin nasi bil batil. Dan itu masuk kategori memakan harta orang dengan cara yang batil. Padahal Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Lalu dikatakan di sini, contohnya apa? Menjual barang yang tidak bermanfaat itu, kal hasyarati. Misalnya menjual serangga yang kecil. Membeli nyamuk satu ekor, nyamuk bersejarah. Atau membeli apa, lebah yang sudah di apa nama yang dikeringkan, tidak ada manfaatnya. Atau membeli satu sepatu bola tapi cuma sebelah. Atau membeli apa lagi? Di barat sana aneh-aneh saja yang kita lihat ya. Ada membeli apa? Topi yang sudah usang, baju yang sudah rusak, karena alasan itu milik artis fulan, pemain sepak bola fulan, dan lain sebagainya. Falhasyarat, contohnya adalah menjual serangga-serangga kecil yang tidak berfaedah. Wahabbatu hintotin, wahabbati hintoh. Atau menjual satu biji gandum. Ini saya jual ke kamu satu biji gandum, harganya 1000 misalnya. Ini jual belinya tidak boleh, karena satu biji gandum tidak ada manfaatnya. Ya, ini penting sekali. Wa alatil malahi al muharramah. Sebagaimana haram memperjualbelikan alat-alat musik. Alatul alat, yaitu alat-alat al malahi, musik al muharramah yang diharamkan oleh Allah. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib ketika mengomentari terkait dengan alat musik, beliau berkata, "Fa innahu la yuntafa'u biha." Yang begitu tidak bisa diambil manfaatnya. "Li'annahu yuhramu isti'maluha syar'an." Karena syariat telah mengharamkannya. Berarti beliau termasuk ya Profesor Dr. Mustafa Dib, dan bahkan di mazhab Imam Asy-Syafi'i, pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i itu melarang memperjualbelikan alat-alat musik ya. Lalu Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan firman Allah dalam surat Luqman ayat yang ke-6 di mana Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm." وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Sesungguhnya ada di antara manusia itu yang menjual perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat penafsiran terkait dengan ayat ini, Ibnu Jarir rahimahullahu taala, Imamul Mufassirin, beliau membawakan beberapa penafsiran para ulama, di antaranya sebagian ulama berkata bahwa lahwal hadis, perkataan yang sia-sia itu adalah at-tabal, gendang, wal gina, nyanyi-nyanyian, wa nahwi dzalik, dan yang lain sebagainya. Jadi ditafsirkan oleh para ahli tafsir seperti sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud dan yang lain sebagainya, bahwa yang dimaksud dengan perkataan yang sia-sia lahwal hadis adalah alat-alat musik. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Begitupun diriwayatkan dari Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Apa kata Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, layakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Sungguh akan ada di antara umatku, kata Nabi, satu kaum yang mereka menghalalkan hira, yaitu kemaluan, maksudnya perzinahan, wal harir sutra, wal khamra minuman keras, wal ma'azib alat-alat musik. Ya, akan ada yang menghalalkan alat-alat musik. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wala bai'a ma yuqdar ala taslimihi. Tidak boleh juga menjual sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan. Tidak boleh juga menjual sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan. Dikatakan di sini, ka'abdin abikin, seperti budak yang kabur. Saya menjual budak kepada Anda, tapi budaknya kabur. Anda bayar, setelah itu Anda cari saja budaknya. Wa ta'irin ta'irin, ataupun burung yang terbang di langit. Oh, saya mau jual tuh burung yang di atas. Burung apa itu? Ah, itu burung mahal, burung beo, burung kakak tua, atau burung nuri, atau burung apa. Itu yang di atas pohon rambutan. Itu tidak diperbolehkan, karena dia tidak bisa untuk diserah terimakan. Ada kemungkinan tertangkap, ada juga kemungkinan tidak tertangkap. Wa maghsub, tidak boleh juga kita menjual barang yang dicuri oleh orang. Lakin in ba'al maghsuba mimman yuqdar ala intizaihi jaza. Tetapi kalau kita menjual barang yang memang kita tahu siapa yang mengambil barang itu dan bisa diambil, maka itu diperbolehkan. Fa in tabayyana ajzuhu falahul khiyar. Lalu bagaimana? Sudah berusaha untuk diambil, ternyata tidak bisa. Maka dalam kondisi itu bisa khiyar. Artinya bisa saja dibatalkan itu jual beli. Lalu dikatakan di sini, wala bai'a nisfi mu'inin min ina'in au saifin au thawbin. Tidak boleh kita menjual, ini contoh yang dilarang untuk dijual. Tidak boleh kita menjual setengah dari barang. Misalnya setengah dari panci, pancinya dipotong dua. Atau setengah dari golok, goloknya dipotong dua. Au thawbin, atau pakaian. Kadzalika kullu ma tanqusu qimatuhu bil qata' wal kasr. Begitupun dilarang menjual segala sesuatu yang dia akan berkurang nilainya apabila dipotong atau dipecahkan. Walaupun ada juga sesuatu yang ketika dipotong tidak mengurangi nilainya. Ya, misalnya daging atau buah, misalnya kayak kita beli durian hanya satu baris saja. Zaman sekarang kan beli durian seperti itu. Ya, di Jakarta saya lihat beli durian hanya satu baris. Durian-durian yang besar itu tuh, durian-durian orang bilang durian montong, itu sekarang tidak dijual satuan persatuan apa? Satu bulat, tidak. Tetapi kita satu baris, sudah dibungkus-bungkus rapi, kita beli mana yang kita inginkan, bagian yang mana kita inginkan. Nah, itu gak ada masalah dipotong, karena tidak mengurangi apa? Nilai, artinya bukan tidak mengurangi nilai, jadi masih bisa dimanfaatkan, terlihat takarannya, masih bisa dihargakan dan lain sebagainya. Oleh karenanya dikatakan di sini, fa in lam tunqas ka thawbin thakhinin jaza. Tetapi kalau membelahnya atau merobeknya tidak mengurangi nilainya, maka itu tidak masalah. Lalu dikatakan, wala yajuzu bai'il marhuni duna idznil murtahin. Tidak diperbolehkan menjual barang yang sedang digadai. Jadi ada orang menjual barang ke saya, meminjam uang ke saya, dan dia menggadaikan barangnya ke saya tidak boleh jual itu barang tanpa izin dari al-murtahin, orang yang meminjam atau orang yang menggadaikan barangnya ke saya. Harus ada izin dari orang tersebut. Wala bai'al fuduli. Dalam Islam tidak boleh melakukan jual beli fuduli. Apa itu jual beli fuduli? Wa huwa an yabi'a mala ghairihi biduni wilayatin wala wakalatin. Yaitu seseorang menjual harta milik orang lain tanpa ada wilayah. Dia tidak punya kekuasaan. Tidak punya juga hak untuk menjadi wakil. Dia jual saja. Nah, ini tidak boleh ya. Berdasarkan hadis, Rasulullah bersabda, riwayat Imam Abu Dawud, la wala bai'a illa fima tamlik. Janganlah kamu menjual kecuali sesuatu yang kamu miliki. Wala bai'a la ma lam yu'ayyan ka'adi, ma lam yu'ayyan ka'ahadil abadaini. Tidak boleh juga kita menjual belikan sesuatu yang belum dipastikan. Misalnya ada dua motor, ada yang merek A, merek B. Saya katakan saya beli salah satunya, tapi tidak ditayin yang A atau yang B. Nah, itu enggak boleh. Tidak ditayin, tidak ditentukan yang A atau yang B. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Wala bai'a, tidak boleh melakukan jual beli. Malam yu'ayyan, sesuatu yang belum ditunjuk yang mana yang ingin dia ambil. Ka'ahadil abdain, contohnya seseorang menjual dua orang budak, salah satunya silahkan dipilih, tetapi dia hanya berkata saya beli salah satunya tanpa menyebutkan yang mana yang ingin dia beli, maka itu adalah sesuatu yang dilarang. Para pemirsa niagatif rahimakumullah, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, atau contoh lain kata beliau, ahadus saubain, salah satu dari dua baju, atau ihdas sayyaratain, salah satu dari dua mobil, atau ahadud darain, salah satu dari dua rumah, wahakada, dan begitu seterusnya. Li'annal mabi'a mubham, karena dalam kasus ini yang dijual belum jelas. Wa fihi jahalatun wa gharar, tentunya otomatis ada gharar, ada ketidakjelasan. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar, Nabi pernah melarang jual beli gharar. Lalu dikatakan di sini, wala bai'a ainin ghaibatin anil ain, tidak boleh juga menjual sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Jadi saya menawarkan sesuatu tapi tidak ada. Misalnya seseorang berkata, bi'tuka thawbal marwazi, saya jual kepadamu baju yang diproduksi di tempat yang namanya Marwazi. Atau seseorang berkata, wal farasal adham alladhi fil istabli, atau saya jual kepadamu kuda yang ada di istabli, yang ada di kandangnya misalnya. Ini kan belum jelas. Ini belum jelas. Fa in kana al mushtari ra'aha qabla dhalik, tapi kalau si pembeli pernah melihat itu barang, wa hiya mimma la yataghayyar fi muddatin ghaibatin ghaliban jaza, dan memang barang itu pernah dia lihat, dan barang itu bukanlah dari jenis barang yang akan berubah kondisinya dalam kurun waktu tertentu. Artinya ketika dia pernah melihat seminggu yang lalu, seminggu setelahnya itu barang kemungkinan belum berubah bentuknya. Maka itu tidak masalah, walaupun ketika ditawarkan misalnya barangnya tidak terlihat, yang penting dia sudah pernah melihat barang tersebut. Lalu dikatakan di sini, walau ba'a urmata hintatin wa nahwiha wa hiya musyahadah, kalau dijual satu tumpuk gandum, jadi enggak ketahuan apakah itu 1 kilo, 2 kilo, setengah kilo, yang pasti satu tumpuk, sama kayak di kita di kampung seperti itu ya. Jadi cuman hanya disusun saja, bawang disusun begitu ya, nanti kita pilih tumpukan mana yang ingin kita beli ya. Walau ba'a urmata hintatin wa nahwiha, apabila seseorang menjual satu tumpuk gandum atau yang sejenis dengannya, walam yu'lam kailuha, dan tidak diketahui takaran kilonya, au ba'a syai'an bi'urmati fiddatin musyahadatin, atau dia menjual dengan takaran yang tidak umum digunakan misalnya, walau lam yu'lam waznuha jaza, walaupun belum diketahui takarannya, boleh. Boleh, kita sering misalnya beli di pinggir jalan, beli kacang rebus ya. Itu kan kita nggak tahu itu, walaupun terkadang, mohon maaf, ini harus dihindari oleh para pedagang, membuat saya lihat kadang gulungan kertasnya tinggi panjang, tapi pas kita buka di dalamnya isinya sedikit. Nah, ini bahaya kalau seperti itu, tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi kacangnya sudah dibungkus begitu, digulung seperti trompet, terlihatnya banyak, tapi pas kita buka isinya cuma sedikit. Nah, ini bahaya, ini bisa menipu nanti, jatuhnya bahaya. Ya, oleh karenanya jangan ada penipuan.

Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kesempatan yang kedua, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada penelepon yang sudah masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Silakan, Pak. Seorang Ustaz memperbolehkan tabarruk dengan orang meninggal. Berdasarkan hati, waktu kemarau, Sayyidina Umar datang ke Aisyah, meminta petunjuk. Dengan Aisyah, disarankan pergi ke kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sama satu lagi ditunjukkan disuruh minta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuburannya pun sudah diatasi. Itulah berdasarkan itulah orang-orang yang menyebutkan pembangun kuburan dan meminta pada orang yang sudah meninggal. Itu pertama, Pak. Yang kedua, Pak. Sebelum kedua, saya boleh bertanya dulu. Sebelum yang kedua disampaikan, penting bagi kita, Pak Ali, nanti kalau ketemu dengan orang seperti itu, tanya, riwayat siapa? Apakah riwayat Bukhari kah? Riwayat Muslim kah? Abu Dawud kah? Kalau syukur-syukur dia bisa sebutkan nomornya, agar kita bisa teliti. Karena kemungkinan besar ya, kalau tidak bisa dia sebutkan sumbernya, itu hanyalah cerita yang dibuat, cerita dusta. Kalau dia tidak bisa menyebutkan sumbernya. Pertanyaan kedua, Pak Ali? Itulah yang saya mau pertanyakan, Pak Ustadz, itu. Iya. Yang pertanyaan kedua, Adi seriwat siapa kan yang aku akan datang ke tim Abbas, mengatakan bahwa dulu lalu minta dengan Rasulullah SAW, sekarang sudah ada, dia minta dengan Nah, itu ada siapa, Pak Ustaz? Ajaran saya bisa memberi pencerahan pada saudara-saudara saya, Pak Ustaz. Baik, itu saja, Pak. Ya, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama. Tadi saya sudah apa namanya? Sudah saya sebutkan ya, bahwasanya kita tidak bisa asal menerima satu berita, apalagi ini terkait dengan permasalahan akidah, terkait dengan permasalahan ibadah, tanpa kita mengklarifikasi, ya mencari tahu riwayatnya, riwayat siapa, dari mana, di kitab apa. Ya setiap orang mungkin akan bisa berkata sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya kalaulah bukan karena sanad, kalaulah bukan karena riwayat, kata Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala, tentulah setiap orang akan bebas berbicara, bebas berbohong semau dia. Tetapi alhamdulillah dalam agama kita ada yang namanya riwayat. Adapun terkait dengan pertanyaan kedua, ya bahwasanya disebutkan bahwa Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin mendatangi Turjumanul Quran, mendatangi Al-Abbas pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi kemarau yang panjang, ya itu adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Saya ingin bacakan hadisnya. Disebutkan di sini An Anas dari Anas bin Malik, anna Umar radhiyallahu taala an idza qahuta, apabila di zaman beliau terjadi qahat, yaitu terjadi kekeringan, yastasqi bil Abbasi ibnil Abdul Muthalib. Maka Umar mendatangi Al-Abbas, bertawassul dengan doanya Al-Abbas. Jadi Umar radhiyallahu an, Amirul Mukminin, datang kepada Al-Abbas, ya, kemudian di sisi Al-Abbas Umar bertawassul. Bagaimana Umar bertawassul? Mari kita dengarkan. Waqal, Umar berkata di sisi Al-Abbas, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, dahulu di zaman Nabi, kalau terjadi kemarau, kami beristisqa di samping Nabi-Mu. Artinya, lewat perantara doa Nabi, kita meminta hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Dan saat ini kami beristisqa meminta hujan kepadamu ya Allah dengan perantara doa paman dari nabimu. Paman dari nabimu. Fayusqawuna. Ya. Lalu hujan pun turun kepada mereka. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Bukhari saja kalau di sini. Jelas Pak Ali? Ya, jadi berbahaya sekali apa namanya sebagian orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak punya apa namanya, tidak punya keyakinan yang kuat bahwa dia kelak akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan amal ibadahnya, seenaknya saja dia membuat cerita. Dan ini satu hal yang sangat tercela dalam agama. Oleh karenanya jauh-jauh hari Nabi kita bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berbohong atas nama diriku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah tempat duduknya di atas api neraka. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan hati kalian itu akan diminta pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasaran untuk infak hasil dari tanah wakaf itu kemana saja? Apakah bisa untuk memberi makanan untuk berbuka puasa? Allah lebih sabar, tergantung nanti akad di awalnya bagaimana. Kalau akadnya misalnya saya infakkan kebun ini untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka seperti kebunnya Utsman, ya Sayyiduna Utsman bin Affan, yang digunakan untuk sebagian untuk rekening beliau, rekening infak Utsman, sebagian untuk berbuka puasa, sebagian untuk fakir miskin, para penuntut ilmu dan lain sebagainya. Ya, jadi tergantung. Ya, kalau misalnya akadnya adalah kebun ini saya wakafkan untuk operasional masjid, maka hukum asalnya ya untuk operasional masjid. Jadi tergantung nanti diakadkannya untuk apa. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kalau warisan belum dibagi ke ahli waris, doa anaknya ke orang tua yang sudah meninggal tidak akan sampai? Allah alam bissawab, saya baru mendengar pernyataan tersebut ya. Saya baru mendengar pernyataan yang seperti itu. Yang pasti bahwa harta warisan hendaknya segera dibagikan ya, agar tidak kita menunda-nunda pembagian. Dan itu sebenarnya lebih tinggi potensi untuk berkonflik. Makin lama kita tunda, maka semakin besar terjadinya potensi untuk konflik, perselisihan di antara keluarga. Oleh karenanya segera dibagikan, agar mudah-mudahan harta itu pun bermanfaat. Kalau bermanfaat tentunya mudah-mudahan kita berharap ada pahala yang sampai kepada orang tua. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bolehkah kita berpuasa di bulan Syakban 10 hari terakhir sampai menjelang Ramadan? Kalau kita biasa berpuasa sebelumnya silahkan. Tapi kalau tidak biasa berpuasa jangan. Ya kalau yang memang biasa rajin berpuasa silahkan. Rasul berkata, La taqaddamu ramadana bisawmi yaumin aw yaumain. Tidak boleh mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Nah, ini kita sudah sehari atau dua hari ini ya, tidak boleh lagi puasa. Illa rajulun yasumu sauman falyasum. Kecuali bagi yang biasa berpuasa, maka berpuasalah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang makan atau menjelang minum dibaca bismillah aja atau bismillahirrahmanirrahim. Sudah sering kita bahas, mau dibaca bismillah saja cukup. Tapi kalau mau dibaca bismillahirrahmanirrahim tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mengerjakan salat tarawih diakhiri witir, bolehkah sepertiga malam salat tahajud karena kan salat witir penutup salat malam? Boleh, asal jangan mengulang witir. Karena Nabi tidak pernah melarang sholat malam dua kali atau tiga kali, tapi Nabi melarang sholat witir dua kali dalam satu malam. La witrani fillailah, kata Nabi. Janganlah sholat witir dua kali dalam satu malam. Allah alam. Tentang memberi keramik kuburan, saya pernah dengar katanya tidak boleh kuburan diberi keramik. Apa benar seperti itu? Dan kalau benar bahwa kalau ada saudara yang ngajak gabungan patungan biaya untuk ongkos tehel kuburan, ya betul, jelas Nabi pernah kita bahas, belum lama kita bahas di dalam Kitabul Janais, bahkan di mazhab Imam Syafi'i termasuk keras melarang kuburan itu dibangun di semen dan lain sebagainya. Makanya tidak boleh patungan ya. Kuburan tersebut sudah selesai dikerjakan, tinggal ngumpul uang pemberitahuan tersebut lewat WA grup keluarga, karena ada keluarga kita yang tinggal jauh. Saudara saya yang lain sudah memberi menyumbang segini lewat WA. Sedangkan saya tidak komen sama sekali bagaimana cara kita menolak biar saudara kita tidak tersinggung. Jadi sebenarnya ya, apa namanya ya, tidak jarang sebagian orang berusaha menjaga hati saudaranya, tapi dia tidak menjaga perasaan Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Muhammad hidup misalnya, ada saudara kita, kalau kita menjalankan sunnah Nabi, dia akan tersinggung misalnya. Tapi apakah kita tidak berpikir Nabi Muhammad akan tersinggung gara-gara kita mengorbankan sunnahnya, mengorbankan perintahnya? Artinya bukan keriduan manusia yang kita cari. Tinggal menjelaskan dengan baik itu kewajiban. Betul, menjelaskan dengan baik itu kewajiban. Ya. Tetapi yang kita khawatirkan adalah kemarahan Allah, kemarahan Rasul. Yang kita khawatir, yang kita cari itu keriduan Allah, keriduan Rasul, itu yang kita cari. Ya, tinggal masalah kalau saudara kita takut tersinggung, ya, jelaskan dengan cara yang baik. Mohon maaf, saya dalam keyakinan saya setelah saya belajar itu tidak boleh. Ya, saya berdosa kalau saya sudah tahu itu tidak boleh, malah saya ikut menyumbang misalnya. Allah alam. Apakah boleh salat sunnah rawatib sebelum zuhur 4 rakaat satu kali salam? Boleh, enggak ada masalah. Ya, di mazhab Imam Syafi'i juga diperbolehkan satu kali salam. Ya, walaupun pendapat yang lebih kuat salat sunnah itu dua rakaat. Allah alam bissawab. Apakah boleh kita membaca Al-Qur'an kita niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal? Khilaf di kalangan para ulama ya, khilaf. Kalau di mazhab Imam Ahmad diperbolehkan ya, seseorang membaca surat kemudian dia niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, apa hukumnya dalam Islam seorang wanita menikah dengan seorang pria yang mana bapak mereka berdua saudara kandung adik kakak? Artinya sepupu menikah dengan sepupunya. Yang saya tahu tidak masalah kalau kita secara hukum syariat tidak masalah ya. Ya, seorang wanita menikah dengan seorang pria ya, artinya sepupunya. Seorang wanita nikah dengan sepupunya, seorang laki-laki nikah dengan sepupunya. Yang saya tahu tidak masalah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala menikah dengan apa? Anak dari anak pamannya ya, anak dari anak pamannya yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala. Bolehkah kita diundang di acara ulang tahun kita hadir? Islam sudah sering saya katakan tidak ada Islam mengenal pesta ulang tahun ya. Oleh karenanya acara-acara seperti itu kita tidak perlu datang. Kalau menurut saya ya, acara-acara pesta ulang tahun tidak perlu datang ya. Tapi kalau sekedar dia misalnya di hari ulang tahun dia memasak makanan sebagai rasa syukur lalu dibagikan, ya tidak masalah, halal makanannya. Allah alam bisaw. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kalau kita setelah membaca Al-Quran kita minta sama Allah? Iya, baik. Kita minta sama Allah agar kita bisa nanti mendapat syafaat di yaumil akhir. Tidak masalah, silakan. Tidak masalah. Saya izin bertanya, apa hukumnya dalam Islam seorang wanita menikah dengan, tadi sudah dibaca. Baik, para pemirsa Niaga TV, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Bagi yang ingin bertanya, bisa menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Tentunya di dua nomor yang sudah kita tampilkan. Baik, bagi yang ingin bertanya dengan audio voice, silahkan. Allahu fikum. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaannya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ustaz. Silahkan Ibu. Ini Ustaz, amalan-amalan apa saja ya Ustaz, yang banyak pahalanya yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Iya, udah ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya amalan yang paling besar adalah siam atau puasa. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, diampunilah dosanya yang telah berlalu. Yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Ya, Ramadan itu adalah syahrul Qur'an. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan Nabi biasa tadarus ya di bulan Ramadan ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Oleh karenanya seorang muslim berusaha untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Berusaha semaksimal mungkin. Dia perbanyak membaca Al-Quran, syukur-syukur dia bisa menghatamkan. Yang ketiga tentunya adalah qiyamul Ramadan. Rasul berkata, man qama Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang sholat malam di bulan suci Ramadan atau sholat taraweh, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka berusaha untuk istiqomah melaksanakan sholat malam atau sholat taraweh. Yang ketiga adalah sodakoh. Ya, sodakoh itu sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Dalam hadis dikatakan, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasul itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau akan bertambah kedermawanannya kalau sudah masuk bulan Ramadan. Ya, dan sebaik-baik infak di bulan Ramadan itu ya man fattara saiman, yaitu memberikan makan orang yang berbuka puasa. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Yang selanjutnya adalah ihya'u ashr al-awakhir min Ramadan. Ihya'u layalil ashr min Ramadan. Menghidupkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Karena di situ bagian paling istimewa. Di situ bagian paling besar pahalanya. Di situ bagian yang paling the best orang bilang, yaitu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, seorang laki-laki menghidupkan dengan itikaf, seorang wanita boleh itikaf dengan izin suaminya, boleh juga dia menghidupkannya di rumah dengan sholat, zikir, membaca Al-Quran, berdoa, dan lain sebagainya. Dan itu secara umum apa namanya amalan-amalan yang utama. Begitupun berdoa, kata para ulama, karena dalam hadis dikatakan di antara doa yang mustajab adalah doa ussaim, doanya orang yang berpuasa. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Iya, Ustaz. Kalau tarawih itu kaum wanita tuh Ustaz, di bulan Ramadan ini apa ada pengkhususan, maksudnya pada awalnya, pada asalnya kan wanita tuh lebih baik dibaikungi seperti itu ya Ustaz. Baik. Kalau di Ramadan terus kita ingin mendapatkan bersama imam semalam suntuk, sedangkan suami kita itu berjamaah di masjid, otomatis kita ingin semalam suntuk, apakah yang mengikuti hadis itu, atau kita tetap kembali ke hadis yang apa itu tadi Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Tadarus. Tadarus ini Ustaz, kalau di luar kan mayoritas tidak ada yang menyemak seperti itu. Kalau kita beramai-ramai di masjid, ini yang wanita kembali lagi tadi ke Ustaz Muslimah. Seperti itu gimana Ustaz? Biar ada yang menyemak, kalau ada kesalahan, baik, kalau ada apa. Apa yang kita tetap kembali ke hadis tersebut, itu ajar-ajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya sering bilang bahwa apabila ada dua orang wanita, si fulana, si A, si fulana, si B, si A ke masjid, salat tarawih berjamaah sampai selesai, dia dapat pahala semalam suntuk. Sedangkan si B, si fulana yang lain, salat di rumah sampai selesai, witir 11 rakaat atau lebih dari itu silahkan, tidak masalah. Maka menurut hadis Nabi, yang lebih besar pahalanya adalah yang di rumah. Berdasarkan hadis Nabi, di mana beliau bersabda, La tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah pernah melarang para wanita datang ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Karena sesungguhnya rumah mereka adalah lebih utama untuk mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentunya kalau memang seorang wanita ke masjid tujuannya adalah talabul ilmi, untuk memperbaiki kualitas membaca Al-Quran, ini sesuatu yang sangat bagus ya. Seorang wanita kalau di rumah dia tidak ada yang menyimak, tidak ada yang memperbaiki makharijul huruf, tidak ada yang memperbaiki ahkamut tajwidnya, maka dia datang ke masjid dalam rangka untuk melakukan tahsin, maka itu bagus. Ya, maka itu bagus, mempelajari Al-Quran wajib. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna dengannya sesuatu yang wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kalau memang dia tidak bisa mempelajari Quran kecuali harus mendatangi seorang guru di masjid, ya maka dia wajib mendatanginya dengan tujuan untuk, bukan karena dia sholat, bukan, tapi karena dia misalnya ingin memperbaiki makharijul huruf atau ahkam at-tajwid dan lain sebagainya. Allah alam. Apa sama niat salat tarawih dengan niat salat tahajud? Sama saja niat. Apakah boleh mengubah niat salat wajib seperti salat Jumat menjadi salat zuhur ketika masmuk tidak dapat rakaat kedua kemudian niat salat witir? Otomatis memang kalau kita niat salat Jumat di mazhab Syafi'i yang pernah saya baca, ketika kita sholat Jumat dan tidak mendapatkan ruku di rokaat kedua, itu otomatis berubah menjadi sholat zuhur walaupun tanpa mengubah niat, karena memang kita tidak bisa sholat Jumat. Berdasarkan hadis, man adroka rokaatan minas sholah faqad adroka sholah, barang siapa yang mendapatkan satu rokaat maka sungguh dia telah mendapatkan rokaat tersebut. Dia tidak mendapatkan satu rokaat dari sholat Jumat, maka dia tidak dapat Jumatan dan pengganti Jumat zuhur. Maka dia niatnya tetap sholat Jumat, tetapi jumlah rokaatnya adalah zuhur. Ya sama seperti kasus orang sudah sholat jamaah, lalu dia diminta jadi imam. Apakah dia niatnya sholat sunnah? Tidak, dia tetap niatnya sholat apa? Sholat zuhur misalnya. Bagaimana hadis Mu'az? Ada hadis Mu'az, Mu'az sudah sholat sama Nabi, nyampe rumahnya diminta jadi imam. Nabi bilang, udah sholat aja, niatnya zuhur. Ya, tapi bagimu pahala sunnah, bagi mereka pahala wajib. Allah alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi. Apa hukumnya sholat tarawih tapi ikut imam Masjidil Haram? Tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Waktunya pun berbeda. Kita lebih cepat, 4 jam. Ya, tidak ada, tidak boleh kita bermakmum kepada dan disyaratkan, pernah kita bahas dulu, salat-salat jamaah itu di satu tempat. Tadi sudah kita baca. Baik, tidak diperbolehkan ya salat bermakmum kepada orang yang salat di Mekah atau di Madinah ya. Harus satu tempat ya, dan itu beda tempat, beda negara, jauh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Dulu saya pernah dengar ceramah seorang ustaz, apa benar di bulan Ramadan orang yang telah meninggal itu hadir di rumah masing-masing? Itu perkara gaib dan saya tidak mendapatkan satu dalil pun yang menjelaskan perkara tersebut. Kalau ada orang yang mengklaim hal itu terjadi, maka hendaknya kita tanya dari mana dasarnya? Dari mana kamu tahu? Sedangkan itu perkara gaib, dan perkara gaib dasarnya haruslah kalau tidak dari Quran maka dari al-hadis. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.